Kolom 25, saudaranya dhamir. Huhi dia lelaki, humaima mereka berdua, humhim mereka lelaki, hadiah wanita, humaima mereka berdua, hunainna mereka wanita, kakamu lelaki, kuma kalian berdua, kum kalian lelaki, ki kamu wanita, kuma kalian berdua, kuna kalian wanita, iya ni aku na kami, iya ni aku na kami, iya ni aku na kami, iya ni aku na kami.